Saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan juga Malang Pos, Arema TV luar biasa. Selamat siang, ganteng-ganteng semuanya. Oke, langsung saja lagu yang kedua dari saya dan juga New Monata, ada satu lagu terbaru sampai itu special buat semua. Maju bentar boleh ya? Boleh ya? Echo Games. Susah bareng yang ding seliramu, sayang seliramu, wes tak angan-angan, wes bakal dati jodohku, wes tak angan-angan, aku wes dati pilihan. Aku ninggal. Malang Pos luar biasa. Hai babe. Utami Dewi luar biasa sekali, terima kasih.